Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. وقال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jal, di mana pada siang hari ini Allah taala masih memberikan taufiknya pada kita semua. Allah Ta'ala masih mudahkan kita untuk melaksanakan satu kewajiban di antara kewajiban yang Allah Azza wa Jal perintahkan pada kita, yaitu talabul ilmi, belajar, mempelajari agama ini, di mana Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan banyaknya keutamaan bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam juga menyebutkan beberapa keutamaan para ulama. Maka di antara keutamaan yang Nabi alaihi salatu wasalam janjikan bagi para penuntut ilmu, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, maka siapa saja dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, yang tua ataupun yang muda, man salaka tariqan, maka siapa saja yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia menempuh jalan tersebut, melakukan perjalanan tersebut dalam rangka menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia satu jalan menuju syurganya Allah Azza wa Jal. Maka cukuplah hadis ini sebagai pendorong bagi kita untuk senantiasa semangat mendatangi majalisul ilmi, mendatangi majlis-majlis ilmu. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Demikian pula di antara perintah yang Allah Azza wa Jal perintahkan pada kita semua adalah hendaknya kita memakan dari makanan-makanan yang halal lagi baik. Ini juga merupakan satu perintah dari perintah Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal perintahkan pada kita semua. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Azza wa Jal memerintahkan kita semua. Ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Allah Azza wa Jal memerintahkan dalam ayat tersebut. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Maka makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini halalan tayyiban, yaitu makanan yang halal lagi baik. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal memerintahkan segenap manusia hendaklah mereka memakan dari makanan-makanan yang baik. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan demikian. Adapun yang namanya perintah, baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itu hukum asalnya menunjukkan kewajiban. Jika ada perintah di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka hukum asalnya wajib, selama tidak ada dalil yang memalingkan dari perintah tersebut. Maka dari ayat ini jelaslah bagi kita semua bahwasanya di antara kewajiban kita atau di antara kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita adalah untuk memakan dari makanan-makanan yang halal lagi baik. Ya, demikian pula kita tidak akan mengetahui, tidak akan mengerti mana makanan-makanan yang halal, demikian pula mana makanan-makanan yang haram, melainkan dengan mempelajarinya. Disebutkan oleh ulama'una di antara kaidah adalah ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Disebutkan di sana ma la yatimu al-wajib, perkara yang tidak akan sempurna kewajiban tersebut kecuali dengan suatu perkara, maka hukumnya wajib. Ya, menjalankan perkara tersebut yang tidak akan sempurna kewajiban kecuali dengan perkara yang harus dipelajari, maka itu hukumnya wajib. Jadi mempelajari makanan-makanan yang halal atau makanan-makanan yang haram, maka ini termasuk pula kewajiban, ya, yang Allah Azza wa Jal wajibkan pada kita semua. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam pun mengancam dalam sebuah hadis beliau. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyuma lahmin nabata minal harami fannaru awlalahu. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, ayyuma lahmin, daging mana saja, nabata minal haram, yang dia tumbuh dari perkara-perkara yang haram, dibesarkan dari perkara-perkara yang haram, fannaru awlalahu, maka neraka lebih pantas bagi dia sebagai tempat kembali. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengancam dalam hadis ini, ya, orang yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram, dagingnya tumbuh, makannya, minumannya itu dari perkara-perkara yang haram, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, fannaru awlalahu, maka neraka lebih pantas bagi dia. Maka neraka lebih pantas bagi dia sebagai tempat kembalinya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan bacakan, ya, di antara mungkin kriteria atau sebab-sebab diharamkannya suatu makanan. Demikian juga apa saja makanan-makanan yang diharamkan, supaya kita mengerti, ya, mana yang Allah Ta'ala haramkan. Karena telah lewat, mengenal yang demikian itu wajib, ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun hukum asal seluruh makanan, hukum asalnya adalah halal. Al-aslu fihi al-hillu. Hukum asal di dalam makanan-makanan, hukum asalnya adalah halal, ya. Yang demikian sebagaimana Allah Azza wa Jal menerangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Azza wa Jal menerangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, di mana Allah Azza wa Jal menyebutkan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam Al-Quran, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Azza wa Jal, khalaqa lakum, yang telah menciptakan bagi kalian, ma fil ardi jami'an, apa saja yang ada di bumi ini seluruhnya, ya. Jadi apa saja yang ada di bumi ini, hukum asalnya adalah halal. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan bagi kita semua, pemberian dari Allah Azza wa Jal kepada kita semua, ya. Ini hukum asal dari makanan-makanan, itu al-hillu, halal, boleh untuk dimakan, ya, selama tidak ada dalil ataupun sebab-sebab yang mengharamkan makanan tersebut, ya. Jadi salah kalau ada orang menyatakan, ya, yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Kebalik yang demikian, ya. Bahkan yang halal itu lebih banyak daripada yang Allah Ta'ala haramkan. Maka di sana diterangkan oleh ulama'una, ya, di antara kita masuk mungkin sebab-sebab diharamkannya makanan, ya. Di antara sebab-sebab diharamkannya makanan dan juga minuman, ya, kriteria-kriteria yang menyebabkan suatu makanan atau minuman itu diharamkan. Maka diantara kriterianya disebutkan di sana, an yakuna najasatan, makanan atau minuman tersebut itu dari barang yang najis, dari perkara yang najis sifatnya, ya. Barang, makanan atau minuman dari yang najis. Yang demikian sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah Ta'ala menyebutkan tentang pensifatan Nabi kita alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam ayat tersebut, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, bahwasanya di antara sifat Nabi alaihi salatu wasalam adalah yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi alaihi salatu wasalam mengharamkan bagi mereka, mengharamkan bagi umatnya al-khaba'ith, ya, sesuatu atau perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang tidak baik, ya. Maka pendalilannya di sini bahwasanya masuk di antara perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang tidak baik itu adalah an-najasat, najis-najis, ya. Jadi ada jika ada sesuatu, ya, mungkin terbuat dari bahan yang najis, maka itu haram hukumnya, ya. Ini yang pertama, antakuna najasatan, jika makanan tersebut dari barang atau benda yang najis, ya. Kemudian berikutnya, an yakuna muskiran, ya, adalah keadaan makanan tersebut, jika keadaan makanan atau minuman tersebut memabukkan, ya. Jika keadaan makanan atau minuman tersebut itu memabukkan, ya, maka segala yang memabukkan itu hukumnya haram, ya, baik dari tumbuh-tumbuhan ataupun yang lainnya. Manakala sesuatu tersebut memabukkan, membuat hilang akal, maka itu hukumnya haram, ya. Yang demikian sebagaimana datang di dalam banyak hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang al-muskir, tentang perkara-perkara yang memabukkan. Di antaranya datang dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Datang dari hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, An-Nasa'i dan juga yang lainnya. Nabi kita alaihi salatu wasalam menyatakan, kullu muskirin haramun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya setiap yang memabukkan, maka hukumnya haram. Setiap yang memabukkan, maka hukumnya haram, ya. Baik itu makanan ataupun minuman ataupun yang dihisap dan yang lainnya, maka segala yang memabukkan itu hukumnya haram, ya. Demikian pula datang juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Datang juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, kullu ma askara haramun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, segala yang memabukkan itu hukumnya haram, ya. Segala yang memabukkan itu hukumnya haram, baik makanan, minuman ataupun yang lainnya. Kemudian kriteria berikutnya, sebab diharamkannya makanan berikutnya, an yakuna fihi dararun, ya. Jika pada makanan tersebut itu terdapat bahaya, jika pada makanan tersebut terdapat sesuatu yang membahayakan, ya. Fayuhramu masalan aklu sumi wasyurbihi, maka diharamkan, ya, diantara contohnya apa, makan racun, ya, mungkin racun tikus, ya, dan juga yang lainnya, meskipun itu apa, meskipun suci mungkin. Akan tetapi manakala menyebabkan bahaya, membahayakan diri sendiri, maka hukumnya haram hukumnya, ya. Ini an yakuna fihi dararun, manakala suatu makanan padanya terdapat bahaya. Yang demikian sebagaimana datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, demikian pula Ibnu Abbas, demikian pula Abu Hurairah dan yang lainnya, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wasalam, Rasul sallallahu alaihi wasalam, beliau bersabda, la dararo wa la dirara. Nabi kita alaihi salatu wasalam menyatakan, la dararo wa la dirara, bahwasanya tidak boleh untuk mengerjakan sesuatu yang membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Ya. Jadi segala yang membahayakan bagi diri kita sendiri ataupun orang lain, maka itu hukumnya haram hukumnya. Tidak dibolehkan untuk membuat bahaya, memberikan bahaya pada diri sendiri ataupun orang lain. Demikian pula Allah Azza wa Jal menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Azza wa Jal menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Kata Allah Azza wa Jal, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Allah Azza wa Jal menyebutkan, wala tulku bi aidikum, dan janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian, janganlah kalian mencampakkan diri-diri kalian, ila tahlukah, kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Ya. Maka sesuatu yang membahayakan itu diharamkan. Demikian pula dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wala taqtulu anfusakum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ya. Kemudian berikutnya, di antara kriteria berikutnya adalah an yakuna mustaqdiratan. Ya. Keadaan makanan tersebut itu kotor, ya, sifatnya kotor ataupun menjijikan, ya. Sebagaimana telah lewat, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, mensifati tentang Nabi kita alaihi salatu wasalam, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Nabi alaihi salatu wasalam mengharamkan atas mereka, mengharamkan atas umatnya, al-khaba'ith, ya, perkara-perkara yang kotor, mustaqdiran, itu juga termasuk perkara-perkara yang kotor, ya. Kemudian bagaimana, manakah yang dianggap al-mustaqbis, sesuatu yang dianggap kotor itu menurut siapa, ya? Di mana disebutkan dalam ayat tadi, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, ya, ini menurut siapa? Apakah menurut kita, ya, atau menurut siapa? Maka disebutkan di sana, dinyatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, beliau menjelaskan tentang ayat tadi, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, ya, makna dari al-khaba'is, makna dari sesuatu yang kotor, yang menjijikan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yakni ma istatabathul arabu fahuwa halalun, ya. Maka apa saja yang dianggap baik oleh orang Arab, fahuwa halalun, maka itu hukumnya halal. Jadi menurut siapa? Menurut orang Arab, ya. Wa ma istakhbathathul fahuwa haramun, dan apa yang dianggap kotor oleh orang Arab, fahuwa haramun, maka itu haram hukumnya, ya. Waladzina tu'tabaru istitabatuhum fastighbathuhum hum ahlul Hijaz, ya, dinyatakan oleh beliau. Dan yang dianggap, ya, anggapan baiknya atau anggapan kotornya, menjijikannya, hum ahlul Hijaz, mereka adalah ahlul Hijaz, ya. Kenapa alasannya disebutkan oleh beliau? Li'annahum humuladzina nazal alaihimul Qur'anul Karim, dikarenakan pada merekalah diturunkan Al-Qur'anul Karim, pada merekalah diturunkan Al-Qur'anul Karim, wa khutibu bihi wa bisunnati nabawiyah, demikian pula yang dianggap bicara, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah nabawiyah di waktu itu adalah mereka, ya. Fayurja'u fi mutlaqi al-fadhiha ila urfihim duna ghairihim, maka dikembalikan, ya, lafadz-lafadznya, kemutlakan lafadz-lafadznya kepada adat mereka, kepada kebiasaan mereka. Apa yang mereka anggap baik, maka itu halal. Apa yang mereka anggap kotor, maka itu yang haram, karena merekalah yang turun padanya Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian perkara berikutnya, di antara sebab berikutnya, dari sebab-sebab diharamkannya makanan adalah hadamul idni fihi syar'an, ya, tidak adanya izin dari syariat ini, ya, tidak adanya izin dari syariat ini, ya. Contohnya, Pak, barang curian ataupun barang rampasan, maka yang demikian haram hukumnya untuk memakannya. Maka yang demikian haram hukumnya untuk memakannya, ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita di antara keumuman dari sebab-sebab diharamkannya suatu makanan. Kemudian kita masuk di antara makanan-makanan yang diharamkan adalah kita masuk al-muharramatu minal at'imati fil Qur'an, makanan-makanan yang dinaskan haramnya, makanan-makanan yang dijelaskan keharamannya di dalam Al-Qur'an, ya. Makanan-makanan yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, maka disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Maka disebutkan di situ, Allah Azza wa Jal menyebutkan di antara perkara-perkara atau makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, hurrimat alaikumul maitatu. Poin yang pertama yang ada di dalam ayat, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai, ya. Diharamkan atas kalian bangkai, ya. Apa itu bangkai? Wahuwa mamata duna tazkiyatin syar'iyatin, bangkai adalah binatang yang mati bukan karena sembelihan yang syar'i. Binatang yang mati bukan karena sembelihan yang syar'i, bukan karena sembelihan yang disyariatkan. Ini poin yang pertama, ya. Hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai-bangkai, ya. Seluruh bangkai, ya. Baik itu ayam, kambing dan yang lainnya. Maka manakala wujudnya adalah bangkai, maka itu haram hukumnya untuk dimakan, ya. Kemudian perlu diketahui di sana, ya, ada perkara-perkara yang dikecualikan, ya, dari bangkai. Atau sebelumnya ada juga di sana perkara-perkara yang digabungkan kepada bangkai. apa itu? Makuti'a minal bahimah fahiya hayyatun. Apa yang disembelih dari binatang dalam keadaan hidup, ya, itu pun masuk pada jenis bangkai, maka tidak boleh untuk dimakan, ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadisnya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitatun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, apa saja yang dipotong dari binatang dalam keadaan hidup, fahuwa mayyitatun, maka itu pun tergolong bangkai, ya. Ini yang pertama, poin yang pertama adalah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, hurrimat alaikumul mayyitatu, diharamkan bagi kalian bangkai, ya. Baik itu bangkai hewan ataupun bagian dari binatang yang dipotong dalam keadaan hidup, maka itu pun bangkai, ya. Demikian pula dikecualikan dari bangkai, dikecualikan dari bangkai itu ada dua macam, ya. Dikecualikan dari bangkai ada dua macam, yaitu as-samaku wal jarud, ikan dan belalang, ya. Maka ini halal bangkainya. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, uhillat lana mayyitatani al mayyitat, uhillat lana mayyitatani waddamani, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, uhillat lana mayyitatani, dihalalkan bagi kami dua bangkai, ya. Dihalalkan bagi kami dua bangkai. Apa itu dua bangkai tersebut? Falhutu wal jarud. Dua bangkai yang dihalalkan adalah bangkai ikan dan belalang, ya. Maka bangkai ikan ataupun belalang itu hukumnya halal hukumnya, ya. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai, waddamu, darah. Poin berikutnya adalah darah, ya. Diharamkan bagi kalian darah, ya. Maka darah ini haram hukumnya untuk dimakan, ya. Darah haram hukumnya untuk dimakan. Akan tetapi dikecualikan juga di sana dari macam darah tersebut, ya, dikecualikan dari bagian darah atau darah yang dihalalkan, disebutkan masih satu hadis dengan yang kita lewati, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, uhillat lana mayyitatani waddamani, dihalalkan bagi kami dua bangkai telah lewat, ikan dan belalang, waddamani, demikian pula dua darah. Apa itu? Fal kabidu watihal, yaitu hati dan limpa, ya. Maka ini halal hukumnya meskipun itu darah, ya. Ini dikecualikan dari darah. Kemudian perkara berikutnya yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Ma'idah, walahmul khinziri, daging babi, ya. Maka jelas disebutkan dalam ayat ini, walahmul khinziri, demikian juga daging babi, diharamkan bagi kalian daging babi. Poin berikutnya disebutkan, wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa saja, uhilla li ghairillahi bih, apa saja yang disebut padanya nama selain Allah Azza wa Jal, ya. Apa saja yang disebut namanya selain nama Allah Azza wa Jal, ya. Maka apa yang disembelih dengan selain nama Allah, maka hukumnya haram, ya. Mungkin kalau orang di pinggir pantai ya, bukan menyebut nama Allah, bisa saja apa? Bismi Nyi Roro Kidul ya. Maka ini haram hukumnya ya. Atau juga orang-orang di sawah ya, Bismi Dewi Sri ya, maka ini haram juga hukumnya. Karena apa? Disebut padanya nama selain Allah Azza wa Jal ya. Kemudian poin berikutnya yaitu macam-macam bangkai ya. Poin berikutnya wal munkhaniqatu. Di antara yang Allah Ta'ala haramkan di dalam ayat tersebut adalah al-munkhaniqah. Apa itu al-munkhaniqah? Al-munkhaniqah adalah wa huwal hayawanu alladhi yuhnaqu fayamutu. Munkhaniqah yaitu hewan yang dia tercekik. Hewan yang dia dicekik. Fayamutu, maka dia mati karena sebab cekikan tadi ya. Hewan yang tercekik kemudian dia mati. Ini di dalam Al-Quran disebut dengan al-munkhaniqah ya. Berikutnya wal-mauqudatu. Di antara macam dari bangkai adalah al-mauqudah. Apa itu al-mauqudah? Al-mauqudah adalah wa huwa alladhi yudrabu bi'asa wa nahwihi. Al-mauqudah adalah hewan binatang yang dipukul dengan tongkat atau selainnya. Binatang yang dipukul dengan tongkat atau selainnya fayamutu, sehingga dia mati ya. Antum pukul binatang, memukul ayam sampai mati, maka itu bangkai, haram hukumnya ya. Kemudian berikutnya wal mutaraddiyatu. Di antara macam bangkai pula adalah al-mutaraddiyatu. Al-mutaraddiyah wa huwa alladhi saqata min makanin 'alin famata. Al-mutaraddiyah adalah binatang yang jatuh dari ketinggian. Binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi. Famata, kemudian dia mati ya. Binatang jatuh dari tempat yang tinggi kemudian dia mati. Ini al-mutaraddiyah, termasuk yang diharamkan. Demikian pula ya, di antara macam dari bangkai wanatihatu ya. Poin berikutnya adalah anatihatu. Apa itu anatihatu? Wa huwa alladhi natahahu akharun famata. Anatihah adalah binatang yang ditanduk oleh binatang lain kemudian dia mati ya. Binatang yang ditanduk oleh binatang lain kemudian dia mati, maka ini pun haram hukumnya ya. Wa ma akala sab'u, dan juga apa saja yang mati karena dimakan binatang buas ya. Demikian juga apa saja yang mati karena dimakan binatang buas ya. Mungkin terluka kemudian dia mati ya, dimakan ya, bagian anggota tubuhnya masih ada sisanya sehingga dia mati, maka ini pun haram hukumnya ya. Namun di akhir ayat tersebut ya, apa yang kita sebutkan tadi dari munhanikah, mutaraddiyah, mauqudah, dari macam-macam bangkai tadi ya, ketika belum menjadi bangkai ya, mungkin ada binatang yang tercekik, akan tetapi apa, masih ada tanda-tanda kehidupan ya, masih ada urat nadinya masih bergetar ya, masih ada tanda-tanda kehidupan. Demikian pula binatang yang dipukul belum sampai mati, masih ada tanda kehidupan. Ataupun yang ditanduk belum sampai mati, yang jatuh dari ketinggian belum sampai mati, maka itu semua jika belum mati ya, maka hukumnya halal untuk antum sembelih ya. Illa ma dzakaitum, semuanya itu ya haram hukumnya. illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Maksudnya apa? Apa yang mati karena disembelih sama kalian. Illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih dari binatang-binatang tadi. Berarti apa? Belum sampai mati, ya. Masih ada sisa-sisa kehidupan. Kemudian antum potong binatang tersebut, ya, maka itu halal hukumnya. Ya. Kemudian berikutnya disebutkan di dalam ayat, wa ma dzubiha 'alan nusub, dan apa yang disembelih untuk nusub, ya, apa yang dipersembahkan untuk baik itu patung ataupun berhala, jin dan yang lainnya, ya. Maka apa saja yang disembelih untuk selain Allah Azza wa Jal, maka hukumnya haram hukumnya. Apa saja yang disembelih untuk selain Allah Azza wa Jal, maka hukumnya haram hukumnya, ya. Ini diantara makanan-makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran, makanan-makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk berikutnya, al-muharramatu minal at'imati fi sunnah, makanan-makanan yang diharamkan di dalam as-sunnah, makanan-makanan yang diharamkan yang terdapat di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kita masuk yang pertama adalah al-humur al-ahliyah, adalah keledai yang jinak, ya. Al-humur al-ahliyah, keledai yang jinak, ya. Maka ini haram hukumnya untuk dimakan, ya. Sebagaimana telah datang di dalam hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar, ya, melarang pada hari Khaybar an luhumil humuri al ahliyah, melarang dari daging-daging keledai yang jinak, ya. Maka keledai yang jinak itu hukumnya haram hukumnya, ya. Bahkan datang dari hadis Anas bin Malik, datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam amaru munadiyan, beliau memerintahkan seseorang untuk menyeru, untuk memanggil, untuk menyeru. Fanada, maka orang yang disuruh tadi pun menyeru, ya, menyebutkan dengan suara yang lantang, inna allaha wa rasulahu yanhayakum an luhumil humuri al ahliyah. Dikatakan oleh penyeru tadi, inna allaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah azza wa jal dan rasulnya melarang kalian dari daging keledai yang jinak tadi. Maka hadis ini pun menunjukkan pengharamannya, ya. Fa'ukfi'at al-kudur, maka ditumpahkanlah kendi-kendi di waktu itu. Wa innaha latafuru billahmi, di mana bejana-bejana tersebut itu penuh dengan daging tadi, ya. Penuh dengan daging keledai jinak tadi, ya. Ini yang diharamkan berikutnya adalah keledai yang jinak, ya. Demikian pula masuk di dalam perkara yang diharamkan adalah al-bighal, ya. Binatang bighal. Apa itu bighal? Bighal adalah hasil perkawinan silang, ya, antara keledai betina, ya. Hasil kawin silang antara keledai betina dan juga, atau kuda betina dan keledai jantan, ya. Ini menghasilkan bighal, ya. Dari perkawinan kuda betina dan keledai jantan, maka ini menghasilkan bighal, melahirkan bighal. Ya. Di mana yang demikian telah ada di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, annahum dhabahu yauma Khaybar al-khayla wal bighala wal hamir. Ya. Bahwasanya para sahabat dahulu mereka menyembelih pada hari Khaybar al-khayla, kuda, ya, wal bighal, bighal, demikian pula al-hamir. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bighali wal hamir. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk memakan bighal dan juga keledai tadi. Walam yanha anil khail, dan beliau tidak melarang dari makan kuda. Ya. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasannya kuda itu hukumnya halal. Ya. Adapun bighal ataupun keledai yang jinak tadi telah lewat hukumnya, haram hukumnya. Ya. Demikian pula di antara yang menunjukkan ya, halalnya kuda disebutkan di dalam hadis Asma binti Abi Bakar. Datang dari hadis Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Qalat, beliau menyatakan, ya, naharna ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farosan. Bahwasanya kami pernah menyembelih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam farosan, kuda. Kami pernah menyembelih kuda di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'akalnahu wa nahnu bil Madinah. Maka kami makan dari daging kuda tersebut. Ya. Maka kami makan dari daging kuda tersebut bil Madinah, ketika di Madinah. Ya. Ini perkara yang diharamkan atau makanan yang diharamkan berikutnya adalah tadi apa? Keledai yang jinak. Keledai jinak, demikian pula al-bighal, binatang dari hasil kawin silang kuda betina dan keledai jantan. Ya. Kemudian berikutnya, di antara yang diharamkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, tahrimu kulli dhinabin minasiba, adalah diharamkannya setiap yang memiliki taring dari binatang-binatang buas. Diharamkannya setiap yang memiliki taring dari binatang buas. Ya. Di mana yang demikian datang dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau menyatakan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menyatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minasiba, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang, ya, untuk makan setiap yang bertaring dari binatang buas. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam melarang dari binatang-binatang yang bertaring. Ya. Namun yang dimaukan di sini, ya, bukan semua binatang yang berbuang, bukan semata-mata yang bertaring. Ya. Wal maqsudu ma lahu nabun minasiba yaftari subihi. Yang dimaukan adalah binatang yang memiliki taring dan dia memangsa dengan taringnya dan dia berburu dengan taringnya tadi. Ya. Maka inilah qayyid atau batasan, ya, dari binatang yang diharamkan, dari binatang-binatang yang bertaring, yaitu binatang yang dia gunakan taringnya untuk berburu, ya, untuk berburu musuhnya. Kemudian berikutnya, ya, di antara yang diharamkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam adalah kulli dhi mikhlabin minat tayir, ya, segala yang memiliki cakar dari jenis burung, ya, segala yang memiliki cakar dari jenis burung, ya, di mana disebutkan lanjutan dari hadis sebelumnya. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhimikhlabin minatair. Dinyatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam melarang dari setiap burung yang memiliki cakar, ya, burung yang memiliki cakar. Namun ada penjelasannya di sana, ya. Ai malahu alfarun yasidu biha wa yushiku biha, yaitu burung yang dia gunakan cakarnya untuk berburu, ya. Burung yang dia gunakan cakarnya untuk berburu, wa yushiku biha, dan dia merobek-robek buruannya dengan cakarnya tadi, ya. Jadi ini syaratnya, ya, adalah burung yang bercakar, yang dia gunakan cakarnya untuk berburu, ya. Maka dari sini ayam, apalagi burung dara dan yang semisalnya, maka hukumnya halal, ya. Adapun burung yang dia menggunakan cakarnya untuk berburu, untuk merobek-robek mangsanya, contohnya apa? Kal'uqab, contohnya elang, ya. Demikian pula gagak, ya, garuda dan yang sejenisnya, maka ini hukumnya haram hukumnya, ya. Masuk pada larangan Nabi alaihi salatu wasalam an kulli dhimikhlabin minatair, segala burung yang memiliki cakar, ya, yang dia gunakan cakarnya untuk berburu, untuk mencabik-cabik buruannya, ya. Maka tidak masuk pada hadis tersebut apa yang telah disebutkan dari jenis mungkin ayam, ya, merpati, burung-burung yang kecil dan yang lainnya, ya. Sementara mereka apa? Memiliki cakar, ya. Akan tetapi tidak masuk pada larangan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian berikutnya, di antara yang diharamkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam adalah al-jallalatu, ya. Di antara yang diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah al-jallalah. Al-jallalah adalah binatang yang kebanyakan makanannya adalah dari yang najis-najis, dari yang kotor-kotor, ya. Mungkin kalau kita dapati di desa, ya, adanya mungkin apa? WC yang melayang di atas kolam, ya. WC terbang di atas kolam, ya. Yang bawahnya digunakan untuk kolam ikan, ya. Maka yang demikian kalau tidak ada asupan lain atau kebanyakan makanannya adalah dari kotoran, maka itu masuk pada al-jallalah, binatang yang kebanyakan makanannya dari yang kotor-kotor, dari yang najis-najis, ya. Yang demikian sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, datang di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau Ibnu Umar menyatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalati, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan jalalah, binatang yang kebanyakan makanannya dari kotoran, binatang yang sebagian besar makanannya dari barang-barang yang najis berupa kotoran-kotoran, ya. Maka ini haram hukum. Akan tetapi dibahas oleh para ulama, ya, kalau memang binatang tersebut hukumnya halal, ya, mungkin ikan tadi atau ayam dan yang lainnya yang halal hukumnya, akan tetapi dia makan dari makanan-makanan yang kotor tadi, maka yang demikian bisa menjadi halal. Kapan? Manakala kita karantina dulu. Mungkin ikan kita ambil dari kolam, ditaruh di ember, ya, dikasih makanan yang baik, dikasih makanan-makanan yang bersih, daun atau apalah ini selain kotoran tadi, maka ditunggu beberapa hari sampai kotorannya berubah, ya, terlihat berubah keadaannya. Maka ketika sudah berubah keadaannya, maka halal untuk dimakan, ya, boleh untuk dimakan, ya. Yang demikian sebagaimana pernah dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yahbisud dajajata al-jalalah. Bahwasanya Ibnu Umar dahulu pernah, ya, menahan dajajatul jalalah, menahan ayam yang sebagian makanan besarnya atau sebagian besar makannya adalah dari kotoran, ya. Salasan, beliau menahannya, mengkarantinanya selama 3 hari, ya. Namun di sana tidak ada batasan, ya. Intinya dilihat ketika berubah keadaannya, ya, atau baunya sudah berubah, tidak lagi bau sebagaimana dia makan dari kotoran tadi, maka itu sudah halal untuk dimakan dan boleh untuk dimakan, ya. Kemudian berikutnya, tahrimu akli ma'amaru bihi syar'i biqatlihi au nahyi an qatlihi, ya. Diharamkan untuk setiap binatang yang syariat memerintahkan untuk membunuh atau melarang untuk membunuhnya, ya. Yes. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti, beliau menjelaskan, ya, ma amara syari'u bi qatlihi, apa yang syariat memerintahkan untuk membunuh, au naha an qatlihi, atau yang syariat melarang untuk membunuhnya, fa huwa haramun, maka itu hukumnya haram hukumnya, ya. Maka datang dalam hadis tadi disebutkan, ya, perintah untuk membunuh binatang-binatang atau larangan untuk membunuh, maka binatang-binatang tersebut hukumnya apa? Haram hukumnya. Apa yang diperintahkan untuk dibunuh atau dilarang untuk dibunuh, fahuwa haram, maka itu hukumnya haram hukumnya, ya. Di antara contohnya datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anhuma, ya. Datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anhuma, ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khamsun yuqtalna fil haram, ya. Ada 5 binatang yang dia dibunuh, ya, fil haram. Al fa'ratu, tikus, ya. Maka tikus hukumnya haram. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Wal aqrabu, demikian pula aqrab, kala jengking, ya, demikian haram. Wal hadya, wal ghurab, burung gagak, ya. Wal kalbul aqur, demikian pula anjing hitam, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan juga, disebutkan dalam riwayat yang lain, uqtulu al-aswadaini fi salat, ya, bunuhlah 2 hitam di dalam salat, wa huma al-hayyatu wal aqrab, keduanya adalah ular dan kalajengking, ya. Maka inilah perkara-perkara yang diharamkan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.